jika naik motor dengan bercepat-cepat, apakah masuk? Nah, hindari naik motor tanpa udzur ke masjid jalan kaki. Nah, coba nanti Anda datangkan keterangan Ibn Uthaymin dalam Syarh Riyadhus Shalihin mengenai masalah ini. Al-asal jalan kaki. Hadits Abu Hurairah tadi, lam yakhthu khutwatan illa rafa'a lahu biha darajah wa hatta anhu biha khathiatan. Tidaklah melangkahkan satu langkah kecuali diangkat derajatnya satu, digugurkan satu dosa. Jadi, jangan naik motor, jangan naik mobil dia ke masjid kecuali udzur, ya, kecuali udzur karena sakit sehingga terpaksa naik motor atau naik mobil. Baik. Dan jika karena udzur naik motor, ya, naik motornya dengan tenang dan wibawa, yakni jalannya santai, jangan dikebut gitu. Kencang. Nah, apakah boleh berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram? Nah, sudah masuk bulan Muharram? Ya. Nah, bulan Muharram bulan yang paling afdal berpuasa sunnah mutlak. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, afdal siam siamus syahril Muharram. Yakni puasa mutlak. Tapi puasa di bulan Syaban afdal. Karena puasa di bulan Syaban bukan posisinya bukan puasa mutlak tapi puasa rawatib yang mendahului Ramadan. Nah, sebagaimana diterangkan oleh ulama di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau. Adapun puasa tanggal 10 Asyura ini bukan puasa mutlak. Nah. Ini bukan puasa mutlak. Baik. Puasa 10 Asyura puasa muayyan. Datang hadis khusus mentakyin masalah ini. Nah, apa keutamannya? Yukaffiru as-sana al-madiyah, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Nah. Baik. Kemudian ada hadis Nabi SAW mengatakan seandainya saya hidup tahun depan masih hidup saya juga akan berpuasa tanggal 9. Tapi tidak sempat diamalkan oleh Nabi SAW karena beliau tidak mendapati Muharram tahun berikutnya. Tapi ucapan Nabi SAW menunjukkan bahwa puasa tanggal 9 diidhofahkan diikutkan pada puasa tanggal 10. Nah, itu lebih utama. Baik. Adapun hadis yang lain yang menunjukkan digandeng tanggal 9, 10, 11 hadisnya dhaif. Nah, yang jelas mukhalafatul yahud bisa dihindari dengan berpuasa 10 dengan 9-nya atau 10 dengan 11-nya karena yang jelas puasa di tanggal 11 masih dalam keumuman puasa mutlak di bulan Al-Muharram. Nah, jadi bisa puasa tanggal 8 juga bisa, tanggal 7 juga bisa, tanggal 12 juga bisa. Nah, semuanya bisa puasa mutlak sebanyak-banyak di bulan Muharram. Namun khusus puasa muayyannya tanggal 10. Jika seorang berpuasa tanggal 10, Asyura tanggal 9 tidak, tanggal 11 tidak, jangan katakan dia melakukan sesuatu yang makruh dan dia tidak mendapatkan pahala, yukaffiru as-sana al-madiyah. Keliru itu. Hendaknya dia hanya berpuasa tanggal 10, dia sudah melaksanakan sunnah Nabi SAW, puasa Asyura dan dia mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi yang afdol, yang utama digandeng dengan 9. Nah. Baik, karena ada sabda Nabi SAW mengatakan demikian. Andainya saya masih hidup tahun depan, saya gandeng dengan 9. Nah. Baik. Lengkapnya kalian baca murojaah fikih puasa lengkap ada di sana pada pembahasan puasa sunnah. Masih kita bahas tuntas di situ. Nah, adapun tentang keterangan puasa Muharram itu puasa sunnah mutlak maksudnya. Nah, itu maksud hadis baca keterangan Ibn Rajab dalam Lathaiful Ma'arif. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahwa di depan masjid itu ada kuburan? Wal musta'an. Jika kita kembali kepada pembahasan kita bahwa itu syarat haram dan tidak sah, maka akan dikatakan bahwa tidak sah dia ulang sholatnya. Nah, namun ada pendapat, anda baca Ibn Taymiyyah dalam Syarh Umdatul Ahkam mengatakan jika seorang tidak tahu dimaafkan, wallahu a'lam, dia khawatir diulang saja. Nah, apalagi untuk ini yang dimaksud di depan masjid ya, di luar dinding ya, Apalagi yang ini ada perselisihan ya. Nah, yang ini pertama sudah tidak tahu. Yang kedua, ada sebagian ulama yang sudah menganggap cukup di masjid. Syamukbil, fatwanya jelas-jelas. Dalam Jabatul Sa'il. Apalagi ada keterangan Ibnu Taimiyah dalam Syarh Umdatul Ahkam mengatakan jika tidak tahu dimaafkan. Sepertinya seperti ini mungkin bisa jadi tidak mengapa jika dia tidak ulang. Namun jika tahu dari awal hindari. Nah, sebenarnya kita pelajari. Kuburan, la ilaha illallah. Dalam rumah, apakah sah jika ada kuburan di jangan lima di depan rumah, dalam rumah. Mengenai perkuburan dibangun di sekitar masjid. Bagaimana jika masjid belum dibangun, masih berupa tanah wakaf? Masjidnya belum ada, masih berupa tanah wakaf. Yani sudah diwakafkan untuk masjid. Jadi tanah wakafnya duluan untuk masjid. Nah, berarti statusnya sebenarnya itu sudah tanah wakaf untuk masjid. Namun masjidnya belum dibangun. Nah, kemudian dibangun kuburan di sekitarnya. Baik, masalah ini kita tunda.